Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal mitsqala daratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala daratin syarran yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, walau hanya sebesar pasir atau yang lebih kecil dari itu, pasti kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Jadi sebetulnya ketika kita menolong orang lain, aslinya sih adalah kita sedang menolong diri kita sendiri. Setiap kali kita bersedekah, aslinya adalah kita sedang menolong diri kita, melipat gandakan rezeki kita sendiri. Pada waktu kita sedekah, tertolak bala yang akan menimpa kita sendiri. Pada waktu kita sedekah, Allah mengampuni dosa kita sendiri. Maka seharusnya tidak ada yang ada dalam pikiran kita selain kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan kembali kepada kita. Dan kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu pun tidak meleset, pasti kembali kepada kita. Jadi siapa yang paling mencelakakan diri kita dalam hidup ini? Diri kita sendiri. Siapa yang membuat kita sengsara? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Siapa yang na'udzubillah membuat kita terjerumus ke dalam neraka? Siapa yang menyebabkannya? Diri kita sendiri. Jadi yang paling mengancam diri kita siapa? Keburukannya atau kebaikannya? Keburukan kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak terancam kecuali oleh zolam tu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Maka Nabi Adam ketika tobat tidak menyalahkan setan yang menipu, tidak menyalahkan Siti Hawa, tapi ketika tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu, kami pasti rugi. Jadi Nabi Adam diturunkan dari sorga tidak menyalahkan siapapun, walaupun faktanya dibisiki oleh iblis. Tapi kan iblis cuma nipu. Membisiki itu tidak identik dengan diikuti. Yang memilih mengikuti itulah yang bertanggung jawab. Nabi Yunus dicemplungkan ke laut dalam gelapnya malam, masuk ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan dalam gelapnya perut ikan, tidak sedikit pun menyalahkan Allah, tidak sedikit pun menyalahkan orang-orang atau umat yang tidak mau didakwahi, juga tidak menyalahkan orang-orang di kapal laut yang memilih dan mencemplungkannya, tidak menyalahkan ikan yang memakannya. Tapi Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Jadi walaupun dikecemplungkan dimakan ikan, semua perbuatan Allah baik, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedangkan saya inilah orang yang zalim. Jadi kalau kita sengsara itu buah perbuatan siapa? Kalau kita celaka perbuatan siapa? Adapun orang yang mukul, yang nipu, yang mencuri, menghina kita, itu cuma jalan saja dari Allah sampainya apa yang Allah tetapkan untuk kita, yang boleh jadi diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus sangat waspada dengan kelakuan kita sendiri, karena yang kembali kepada kita adalah apa yang kita perbuat. Tidak akan meleset, tidak akan tertukar, tidak bisa dicegah siapapun, dan tidak bisa dimudahkan siapapun kalau Allah mencegahnya. Maka bahagialah orang yang paling serius menjaga dirinya, karena dia sadar kalau dia berbuat buruk, dia pasti akan memikul keburukan, buah dari perbuatannya. Jadi mana yang bahaya, dihina atau menghina? Menghina. Mana yang berbahaya, ditipu atau menipu? Menipu. Nah, mana yang bahaya, dizolimi atau berbuat zolim? Berbuat zolim. Dizolimi juga bahaya, tapi takkan terjadi tanpa izin Allah. Kalau kita zolim, pasti kembali kepada kita. Kalau tidak segera tobat, na'udzubillah min zalik. Kalau kita sudah berbuat salah, kita harus berani mengakui kesalahan. Ini kita coba lihat kenapa orang bertengkar. Orang bertengkar itu sebabnya sebetulnya sederhana. Inti orang bertengkar itu saya benar, kamu salah. Dan kata lawannya, dia benar, kita yang salah. Makin kuat dua-duanya merasa benar dan dua-duanya saling menyalahkan, bertengkar. Bertengkar itu tidak akan menambah apapun selain menambah putusnya silaturahim, menambah membaranya nafsu, dan ujungnya menambah kezoliman. Rasulullah SAW tidak menganjurkan, bahkan melarang kita berdebat, karena debat itu lebih karena nafsu. Debat itu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Karena untuk mencari kebenaran tidak perlu berdebat. Mencari kebenaran, bertukar pikiran. Bagaimana nih kalau kita bertengkar satu sama lain? Kita harus sadar bahwa bertengkar itu, orang nafsu itu, ujung dari nafsu adalah zolim. Jadi kalau orang sudah nafsu, pikirannya itu adalah nyakitin. Baik dengan kata-kata, sikap. Nah bagaimana kalau ada orang yang bertengkar dengan kita? Kita hindari pertengkaran ini dengan diam. Baca zikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sibuk membela diri, karena tidak ada gunanya. Kita sibuk membela diri, nah orang tersebut tidak suka. Apa saja yang kita katakan pasti cenderung salah. Makanya diam lebih baik. Diam itu lebih meminimalisir. Lalu kalau kita sesudah diam, sudah berhenti, kita tafakuri. Kata kunci supaya kita bisa berubah adalah semua kegelisahan, semua keburukan ini diundang oleh saya, keburukan saya. Karena kalau kita benar, maka kita akan tenang. Kalau kita salah menyikapi sesuatu, kita akan menjadi tidak nyaman. Saya salah. Makin kita berani melihat kekurangan sendiri, makin kita berani membongkar kekurangan sendiri, sebetulnya bakal makin tenang. Kemudian kita akui, Bu, saya yang salah. Dek, saya yang salah. Kak, saya yang salah. Teman, saya yang salah. Kita sudah ngaku salah, tapi ternyata tidak dimaafkan. Tidak, saya tidak maafkan. Tenang. Allah tahu kita menyesal. Benar? Allah menyaksikan kita minta maaf. Kenapa saya tidak dimaafkan? Boleh jadi kita tidak memaafkan orang lain. Tobat lagi. Tobat lagi. Makanya dari setiap pertengkaran itu, ujungnya kita banyak tobat, ujungnya kita banyak memperbaiki. Dan kalau mau ingat orang lain, lebih baik kita ingat kebaikan orang lain. Jangan sampai ada seorang anak yang dimarah ibunya keluar dari rumah, kemudian dia diberikan minum susu oleh tetangganya. Anak ini ngomong, duh ibu baru juga ketemu saya ngasih susu. Ibu baik sekali. Padahal ibu belum kenal saya, gak kayak ibu saya, malah marah. Kata tetangga itu, terbalik deh. Orang tua Ade udah terima kasih belum orang tua ngasih susu, ngasih makan bertahun-tahun? Kenapa saya yang baru pertama kali ngasih aja Ade berterima kasih? Apakah Ade melakukannya dengan pemberian ibu yang sudah dilakukan bertahun-tahun? Akhirnya anak ini menangis, dan ketika ingat jasa ibunya, hilanglah kemarahannya. Adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita baca dengar surat An-Nahl 61, ya, bahwa kita ini sekarang diselamatkan, kita berbuat jelek karena kemurahan Allah. Silakan dibaca, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini satupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba saat yang ditentukan, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa mendahulukannya. Jadi kita ini sekarang selamat karena Allah tidak langsung membalas keburukan kita. Oleh karena itulah kita pun harus meniru kemurahan Allah ini. Jangan gampang membalas. Lebih baik kita maafkan sebagaimana Allah memberi kesempatan kita tobat dan memperbaiki diri. Allahu Akbar. Bagaimana nih? Kita sudah berbuat baik. Kita maaf, minta maaf. Kita sudah menyambungkan kebaikan. Kita sudah senyum, tapi dia tetap manyun. Kita sudah ngasih, dia malah gak berterima kasih. Kita minta maaf, dia tidak memaafkan. Kita sudah ngedatengin, dia cuek. Tidak ada yang rugi kalau kita lakukan semua ini lillahi ta'ala. Jelas? Kita akan rugi, kita akan berat kalau kita berbuat kebaikan agar dia membalas kebaikan kita. Ingat bahwa apapun yang orang lakukan kembali kepada dirinya. Yang kita dapatkan apa yang kita lakukan. Coba kita senyum, dia tidak senyum, kita rugi tidak? Tidak. Allah sudah mencatat senyum kita. Kita rugi kalau kita senyum karena ngarep-ngarep dia senyum ke kita. Kita ngasih, dia tidak berterima kasih, kita rugi tidak? Tidak. Allah udah lihat kita sedekah, benar? Dia tidak terima kasih, dia yang kufur nikmat. Makanya jangan sampai kita ini diatur oleh keburukan sikap orang lain. Nah, beratnya kita di dalam berbuat kebaikan karena kita lebih sibuk ingin dinilai orang, lebih sibuk ingin dibalas budi'i oleh orang. Padahal kalau orang nyari ridho Allah, tidak ada ruginya. Karena setiap perbuatan pasti dilihat Allah, pasti disaksikan Allah, dicatat dan dibalas dengan sempurna. Jelas ini adik-adik? Ya. Misalkan nanti pulang ke sedang libur mesantren, ya, sampai di rumah beres-beres, bangun jam 3, terus tahajud, terus beres-beres, terus ya nanak air, nyapu, ngepel. Kita capek nih, duduk aja di kursi ketiduran. Lagi tidur, si adek, adek kita yang SD bangun. mau ke dapur, ke kamar kecil, maaf, mau ke toilet, terpleset. Pas jatuh megang lapel, posisi gini nih. Ibu keluar dari kamar, "Dede, rajin sekali. Pagi-pagi udah beres-beres, udah ngepel." Padahal kita yang kerja, ada yang dipuji. Rugi tidak kita? Tidak. Tidak. Allah lihat tidak? Iya. Oh, tenang. Allah udah lihat. Boleh deh, boleh. Nanti jajan buat kakak ya. Gak apa-apa. Nanti itu ujian keikhlasan. Itu Allah yang ngatur untuk ngetes apakah kita tulus atau tidak. Jadi jangan risau. Semua perbuatan dilihat Allah. Semua perbuatan dicatat Allah. Dan semua perbuatan ada balasannya. Pikirkanlah cuma satu saja kebaikan. Bicaralah cuma satu saja kebaikan. Dan lakukan cuma satu saja kebaikan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, hujamkan di hati kami ya Allah nikmatnya ikhlas. Jadikan apa yang kami lakukan semata-mata hanya karena Engkau, hanya karena di jalan-Mu, hanya untuk-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini selain hanya karena Engkau. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk yang zalim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbana.